Dan dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu, فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan atau berangan-angan untuk mati. Lidurrin aswadahu, disebabkan sesuatu yang menimpa dirinya, mudarat yang menimpa dirinya. Fa'in kiana labudda fa'ilan, maka apabila dia adalah orang yang benar-benar tidak bisa menahan apa yang menimpa dirinya sehingga menginginkan kematian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengatakan atau berucap, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah diriku apabila kehidupan itu adalah yang terbaik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikanlah aku apabila kematian itu adalah sesuatu yang baik bagiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab as-sabr. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang insan, terhadap seseorang yang dia berangan-angan untuk mati. Lidurrin nazala bihi, dia berangan-angan untuk mati dikarenakan menimpa dirinya suatu madarat, atau dia ditimpa sesuatu yang menjadikan dia tidak mungkin, merasa tidak bisa lagi memikulnya, seperti seseorang yang ditimpa musibah kehilangan harta, atau seseorang yang ditimpa musibah kehilangan orang-orang yang dia cintai sehingga menjadikan dia tertekan batinnya dan menginginkan kematian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau melarang dari seseorang yang menginginkan kematian tatkala ditimpa suatu mudarat. Baik. Kenapa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk seseorang dia meminta kematian atau menginginkan kematian tatkala dia ditimpa sesuatu yang menjadikan dia itu tersakiti atau menjadikan dia tidak mampu lagi untuk memikulnya? Dikarenakan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika anna al-insana rubbama yanzilu bihi dhurrun ya'jizu an tahammuli wa yaqab. Fayatamanna al-maut yaqul ya rabbi amitni. Sawa'un qala dzalika bilisanihi aw biqalbihi. Yani tatkala seseorang dia ditimpa musibah atau mudarat, maka kita akan menjumpai kebanyakan di antara mereka ya menginginkan kematian. Kenapa yang demikian? Kenapa tatkala seseorang dia ditimpa berupa musibah atau sesuatu yang memudaratkan dirinya, sehingga dia minta untuk lebih baik dia mati. Karena yang demikian, karena kata beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seseorang tatkala dia ditimpa musibah atau suatu madarat akan menjadikan orang tersebut menjadi lemah. Baik, menjadi dia lemah untuk memikul beban yang dia alami, sehingga menjadikan dia merasa capek dengan apa yang menimpa dirinya. Maka dari sinilah dia akan berangan-angan untuk mati, sehingga mungkin dia mengucapkan dengan lisannya, "Ya Allah, lebih baik saya mati." Baik, atau mungkin dia mengucapkan kalimat yang semisal dalam hatinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang yang demikian ini. Tidak boleh bagi seseorang tatkala dia ditimpa suatu permasalahan sehingga dia mungkin merasa capek dengan permasalahan tersebut, merasa tidak lagi bisa memikul permasalahan tersebut, sehingga dia memilih untuk meminta kematian. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "La yatamanna yanna ahadukum al-maut lidurr nazala bihi." Janganlah salah seorang di antara kalian dia berangan-angan untuk mati. Tayib. Disebabkan suatu mudarat yang menimpa dirinya. Kenapa kita dilarang oleh Nabi menginginkan kematian tatkala ditimpa musibah atau ditimpa mudarat? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, faqad yakunu hadza khairan lah. Karena yang namanya musibah yang menimpa seseorang terkadang itu lebih baik bagi dirinya. Telah lewat pembahasan yang sebelum kita, ya, pada hadis-hadis sebelumnya. Di mana keadaan seorang muslim, seorang mukmin tatkala ditimpa musibah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosa-dosanya. Makanya beliau di sini mengatakan terkadang musibah yang menimpa seseorang itu lebih baik bagi dirinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari seseorang tatkala dia ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit, musibah. Nabi larang bagi orang tersebut menginginkan kematian. Baik. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Walakin idza usibta bidurrin." Namun apabila engkau ditimpa musibah atau ditimpa dengan suatu mudarat, faqul, maka katakanlah atau berdoalah, "Allahumma a'ini 'ala sabri 'alaihi." Maka mintalah kesabaran kepada Allah tatkala engkau ditimpa musibah, merasa dirimu itu seakan-akan semakin lemah dengan musibah yang menimpa dirimu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah, "Ya Allah, bantulah diriku untuk bersabar kepada dirimu. Bersabar atas musibah yang menimpa diriku. Hatta yu'inaka Allah fatasbiru wa yakunu dhalika laka khairan." Sehingga tatkala engkau ditimpa musibah, ditimpa dengan suatu mudarat, kemudian engkau berdoa kepada Allah, meminta kesabaran di atas musibah tersebut, di atas mudarat yang engkau alami, Allah Subhanahu wa taala berikan engkau kesabaran. Baik, Allah akan berikan engkau kesabaran yang mana itu lebih baik bagi dirimu. Baik. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita merasa tatkala ditimpa musibah, ditimpa mudarat, atau ditimpa sesuatu yang menjadikan kita seakan-akan tidak lagi mampu untuk memikulnya, dan kita memilih untuk mati, mungkin kita menganggap kematian itu adalah suatu solusi. Taib. Dan menganggap apa yang menimpa kita ini adalah sesuatu yang buruk. Maka ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau pada ayat sebelumnya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan, diwajibkan bagi kalian. Ya, berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah katakan telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Padahal kalian tidak suka yang namanya berperang. Taib. Kenapa? Karena peperangan itu kalau kita lihat, ya, menjadikan seseorang itu terluka, kehilangan nyawanya, hartanya. Kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Dalam keadaan peperangan itu kalian tidak senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu yang menimpa diri kalian, wa huwa khairul lakum. Padahal sesuatu tersebut adalah yang terbaik bagi kalian. Padahal perkara tersebut adalah yang lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian menginginkan sesuatu, tapi ternyata perkara tersebut yang kalian inginkan adalah perkara yang buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sesuatu yang menimpa seorang muslim dari musibah atau madarat atau perkara-perkara yang menjadikan dirinya itu merasa sempit dunia ini, maka janganlah dia menyangka bahwasanya itu adalah sesuatu yang buruk bagi dirinya. Telah lewat hadis sebelum hadis ini, ya, pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, rasa capek, kesedihan, ya, kegelisahan, bahkan sampai duri yang dia injak, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab tersebut. Maka musibah yang menimpa seseorang sehingga orang tersebut dia menginginkan kematian, maka kematian bukanlah salah satu solusi dari apa yang dia inginkan, dari musibah yang menimpa dirinya. Kematian bukanlah solusi yang terbaik bagi dirinya. Kenapa? Karena bisa jadi engkau menginginkan kematian, ternyata kematian itu adalah suatu yang buruk bagi dirimu pada saat itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, maka tatkala kita merasa sempit dada kita dengan apa yang menimpa diri kita, atas musibah yang menimpa diri kita, atau kesedihan yang begitu mendalam yang kita alami, sehingga seakan-akan hidup kita ini terasa hampa, seakan-akan hidup kita tidak berarti lagi, maka kata beliau, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau bisa bersabar di dalam menjalani musibah yang menimpa dirimu. Dan jangan kita minta kematian. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, amma an tatamanna al-mauta fa anta la tadri. Rubbama yakunu al-mautu syarran 'alayka. لا يحصل به راحة ليس كل موت راحة. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, adapun tatkala engkau ditimpa mudarat atau ditimpa musibah dan semisalnya, kemudian engkau menginginkan kematian, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, engkau tidak tahu, ya, terkadang kematian itu merupakan sesuatu yang buruk bagi dirimu. Baik. Jangan pikir tatkala kita ditimpa musibah ditimpa sesuatu yang menjadikan kita sedih. Tayyib. Kemudian kita menginginkan kematian, menyangka bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang terbaik. Tayyib. Kita tidak tahu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bisa jadi kematian tatkala kita minta saat kita ditimpa musibah itu adalah sesuatu yang buruk bagi diri kita. Karena beliau katakan, Tayyib, la yahsul bihi rahatan, kematian itu tidak akan menjadikan seseorang menjadi tenang. Kematian yang diminta oleh seseorang yang ditimpa musibah tidak akan menjadikan dia tenang ketika dia minta untuk dimatikan. Al-mautu atau laisa kullu mautin rahatan. Tidak semua kematian itu merupakan, ya, menjadikan seseorang itu tenang atau istirahat dari apa yang dia alami. Sebagaimana seorang penyair dia berkata, laisa man mata fastaraha bimautin. Tidaklah semua orang yang dia mati, fastaraha bimautin, menjadikan dia itu istirahat dengan kematiannya. Innamal mautu mayyitul ahya. Namun yang namanya kematian itu adalah matinya orang hidup. Baik. Jadi tidak semua kematian itu menjadikan seseorang dia istirahat, menjadikan dia tenang, tidak. Dia harus menghadapi kehidupan yang baru. Maka dari sini kaum muslim wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari seorang muslim yang tatkala dia ditimpa suatu madarat, ditimpa suatu musibah, ditimpa malapetaka, atau menimpa dirinya suatu kesedihan yang mendalam, Nabi larang bagi dirinya untuk meminta kematian. Ya. Baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dengan kematian kita menjadi tenang ataukah tidak. Karena kematian itu bukanlah salah satu dari solusi untuk seseorang dia menjadi tenang. Tidak semua kematian menjadikan seseorang itu dia tenang. Namun dilihat bagaimana keadaan orang tersebut. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-insanu rubbama yamutu fayamutu ila uqubatin wal iyadu billah. Terkadang seseorang itu dia meninggal atau dia mati, fayamutu ila uqubatin, namun kematian itu mengantarkan dia kepada hukuman. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian ini. Wa ila azabi qabrin, dan ternyata kematian itu juga mengantarkan dia kepada azab kubur. Ini kata beliau. Ya. Terkadang seorang insan dia mati dalam keadaan kematian itu mengantarkan dia kepada hukuman Allah dan azab kubur. Wa idza baqiya fid dunya farubbama yasta'tabu wa yatubu wa yarji'u ila Allahi fayakunu khairan lahu. Padahal kata beliau, bisa jadi kalau seandainya dia tetap hidup di dunia ini, baik, kemudian dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan itu yang terbaik bagi dirinya. Siapapun Anda yang ditimpa musibah atau yang melakukan kemaksiatan, terjatuh dalam dosa sehingga merasa tidak lagi ada rahmat dari Allah yang bisa menyelamatkan engkau, maka ketahuilah, kematian bukanlah suatu solusi, bukanlah suatu tempat engkau beristirahat dari apa yang menimpa dirimu. Karena kita tidak tahu, ya, keadaan kita setelah kematian. Bisa jadi kematian kita itu tatkala kita minta di saat kita ditimpa musibah, ternyata kematian itu mengantarkan kita kepada hukuman Allah, mengantarkan kita kepada azab kubur. Kenapa? Karena kehidupan kita yang tidak baik. Dan bisa jadi kehidupan bertahan di saat musibah menimpa kita itu menjadikan kita orang yang terbaik. Musibah yang menimpa kita, kita bersabar dengannya, sehingga menjadikan kita kembali kepada Allah. maka ini tentunya lebih baik daripada kematian yang kita minta di saat musibah itu datang menimpa diri kita. Baik. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fa idza nazala bika durrun fala tatamanna al-mauta. Maka apabila engkau ditimpa suatu madarat, janganlah engkau mengangankan kematian. Janganlah engkau menginginkan kematian. Wa idza kana ar-rasul alaihi salatu wassalam naha an yatamanna al-insanu al-mauta lidur alladhi nazala bihi, fa kaifa biman yaqtulu nafsahu idza nazala bihi dur. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik ini beliau melarang seseorang ya dari mengangan-angankan kematian disebabkan madarat yang menimpa dirinya, lalu bagaimana ya dengan orang-orang yang mereka membunuh dirinya? Tindakan orang-orang yang membunuh diri tatkala mereka ditimpa mudarat, tatkala mereka ditimpa musibah. Sekedar kita mengangan-angankan kematian di saat musibah itu menimpa diri kita, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan mereka orang-orang yang membunuh diri mereka sendiri, membinasakan diri mereka sendiri disebabkan musibah yang menimpa diri mereka? Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, kama yujadu min ba'dil hamqa alladzina idza nazalat bihimul madaa'iqu khanaqu anfusahum aw naharuha aw akalu summan aw ma ashbaha dzalik fa inna haula'i irtahalu min 'adzabin ila ashadda minhu falam yastarihu. Baik, sebagaimana yang ditemukan kata beliau pada sebagian orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Beliau katakan orang-orang yang membunuh diri disebabkan musibah yang menimpa diri mereka, ini adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Mereka membunuh diri mereka, membinasakan diri mereka disebabkan ya kesempitan yang menimpa diri mereka. Dengan cara mereka mencekik leher mereka atau bahkan meminum racun dan semisalnya. Jadi, maka kata beliau Syaikhul Muslim, orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang mereka membinasakan diri mereka sendiri, membunuh dirinya dengan meminum racun atau dengan lompat dari gunung atau gedung yang tinggi, sehingga menjadikan dia mati dikarenakan musibah yang menimpa dirinya atau sesuatu yang menjadikan dia merasa sempit dengannya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna haula'i irtahalu min 'adzabin ila ashadda minhu. Mereka ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang irtahalu, berpindah dari satu azab menuju azab yang lebih pedih darinya. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hakikat dari tindakan orang-orang yang membinasakan diri mereka sendiri lantaran tidak sanggup menahan beban yang menimpa diri mereka. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ya ditimpa suatu musibah yang itu menyakitkan bagi mereka menuju musibah yang lebih besar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, falam yastarihu, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak akan merasakan istirahat, orang-orang yang tidak akan merasakan ketenangan dengan kematian yang mereka membinasakan diri mereka sendiri. Sayyid wal iyadu billah. Kata beliau, intaqalu min azabin ila asyad. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berpindah dari satu azab menuju azab yang paling pedih. Li'anna alladhina yaqtulu nafsahu yu'adzabu bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Kama ja'a dhalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, orang-orang yang mereka membunuh diri mereka tatkala ditimpa suatu kesempitan atau musibah atau mudarat, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berpindah dari satu azab menuju azab yang lebih pedih. Karena mereka orang-orang yang membunuh diri, ya, dengan sesuatu apapun itu akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat dengan sesuatu yang mereka bunuh diri dengannya. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hal ini sebagaimana ya hadis yang telah lewat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dia itu membunuh dirinya dengan pisau, dengan pedang, menusuk-nusuk ke tubuhnya, maka demikian pula nanti di akhirat di neraka, baik, hukumannya demikian. Dia akan menusuk-nusuk tubuhnya sebagaimana tatkala di dunia ini. Baik. Maka beliau katakan, in qatala nafsahu bi hadidatin, kalau seandainya dia bunuh dirinya dengan besi, khanjar atau belati, atau sikir atau pisau, atau mismar dan semisalnya, tayyib, fa innahu yaumal qiyamati fi jahannam, maka orang yang demikian yang bunuh diri dengan pisau atau parang atau besi, nanti di akhirat di neraka dia melakukan yang demikian pada dirinya sendiri, menikam-nikam besi tersebut pada dirinya. Baik, ini hukuman bagi mereka orang-orang yang membunuh diri tatkala di dunia. Mereka orang-orang yang tidak bisa menghargai atau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya berupa kehidupan. Baik. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in qatala nafsahu bisummin fa innahu yatahassahu fi nari jahannam. Kalau dia dulunya di dunia itu bunuh diri menggunakan minum racun, maka nanti di akhirat juga demikian. Dia akan melakukan yang demikian di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qatala nafsahu bitaraddi min jabalin fa innahu yunsabu lahu jabalun fi jahannam yataradda minhu abadal abidin wa halumma jarra. Dan demikian pula orang-orang yang bunuh diri dengan ya melemparkan dirinya dari tebing, dari gunung, atau dari gedung yang semisalnya, maka nanti di neraka di akhirat Allah jadikan dia suatu gunung atau suatu bangunan bagi dirinya, hukuman bagi dirinya, terus dia melompat dari atas gunung tersebut, atas gunung tersebut dan yang semisal dengannya. Ini hukuman bagi mereka orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri, ya, dengan sebab baik musibah yang menimpa diri mereka atau mudarat yang menimpa diri mereka. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata kematian bukanlah suatu jalan solusi yang terbaik bagi seseorang, atau bukanlah tempat untuk dia beristirahat dari ya segala kemudaratan yang dia alami di dunia ini. Bisa jadi kematian itu justru menjadikan dia menambah ya ditambah azab bagi dirinya. Padahal kalau seandainya dia mau bersabar, maka kehidupan itu lebih baik bagi dirinya. Baik. Kemudian beliau katakan, fa aqulu idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatamanna al insanu al mauta li dhurri alladhi nazala bihi fa inna a'zama min dhalika an yaqtula al insanu nafsahu wa yubadiru Allah bi nafsihi. Nas'alullah al-afiyah. Maka saya katakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Nabi SAW itu beliau melarang ya seseorang dari menginginkan atau berangan-angan untuk mati dikarenakan suatu madarat yang menimpa dirinya, maka fa'inna a'zama min zalika, termasuk perkara yang lebih besar dari itu ialah tatkala seseorang dia melakukan tindakan bunuh diri ya dan mempercepat dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala afiyah. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi tidak semua kematian itu adalah suatu solusi atau menjadikan seseorang istirahat dari segala kemudaratan, kesempitan dunia yang dia alami. Namun bisa jadi justru kematian itu menjadikan dia berpindah dari satu musibah menuju musibah yang lebih daripada yang dia alami di dunia. Dari azab di dunia ini atau madarat yang dia terima di dunia ini menuju dengan madarat yang lebih besar di akhirat. Baik. Maka tidak ada solusi yang terbaik melainkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bersabar di atas musibah yang menimpa. Baik. Maka tindakan orang-orang yang melakukan bunuh diri ini adalah tindakan yang sangat besar. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang seseorang yang mengangan-angankan untuk mati. Lalu bagaimana dengan mereka orang yang bunuh diri? Baik, orang yang bunuh diri tentu ini adalah perkara yang lebih besar. Baik. Maka muslim wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini baik, menjelaskan kepada kita atau dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau melarang kita untuk mengangankan kematian karena beliau mengatakan yang namanya kematian itu perkaranya sangat besar. Baik. Seseorang yang dia mengangankan kematian itu karena dia tidak tahu bagaimana kematian itu. Lihat bagaimana Nabi SAW beliau mengatakan inna lil mauta la taqarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada yang namanya sekarat. Baik. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi yang namanya bunuh diri lantaran baik musibah yang kita alami ini bukanlah satu-satunya solusi untuk melepaskan diri dari apa yang kita alami berupa musibah di dunia ini ataupun dari perkara-perkara yang menjadikan kita ini sesak napasnya sehingga tidak lagi ya mampu untuk memikul beban di dunia ini. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Bahkan disebutkan dalam oleh para ulama tatkala seseorang dia ditimpa musibah kemudian dia bersabar dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan ibadah. Seseorang yang dia menunggu pertolongan dari Allah atas keadaan yang terpuruk yang dia alami, di masa-masa dia menunggu pertolongan Allah tersebut, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita betapa besarnya nikmat hidup. Hidup ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang harus disyukuri oleh seorang hamba. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan oleh Nabi mengancam seseorang yang dia melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini menunjukkan tentang orang tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang Allah berikan kepada dirinya. Baik. Dan masih ada lagi beberapa faraid yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekokohan, kesabaran tatkala musibah itu datang silih berganti menimpa diri kita atau fitnah itu senantiasa menggoyang keimanan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan